jadilah muslimah yang sempurna, jadilah muslimah yang kafah. Jangan menjadi muslimah sing hobine melumah karun desah lho, Pak. Gak usah khawatir ketinggalan zaman, nggih Bu, nggih. Soalnya apa, nanti beberapa tahun ke depan akan ada saatnya, akan ada saatnya sing pometan bakalan kalah karo sing kopiahan. Sing hobine jaket racingan bakalan kalah karo sing senengane jaketan sekermania. Dan nanti akan ada saatnya sing senengane parti-partian bakalan kalah sing hobine sholat. Itu pasti tuh, tak mungkin tak. Soalnya apa? Sak ele-ele arek wedok, sak nakal-nakale arek lanang tetep kepingin duwe bojo api. Mangka mbak, masa arek lanang nua kalau ya apa? Tetep kepingin duwe bojo api. Tak takoni lanang-lanang, mas sampe nakal-nakal ya. Katene adus ngetokno putih-putih, tak takoni saiki. Odol iki lho, ngawur ae wong pikiran rusuh. Ya. Sampe nakal-nakal saumpama tapi kalau saya nakal gini paling mek siji loro telu papat lima enam pitu wolu sanga sepuluh. Sampe nakal ya Allah, saumpama sampe nakal tetep kepengin dewa wedok apik nggih napa mboten nggih iki mangkakno arek wedok ojo sampe awake sampean rusak. Kok awake sampean rusak, dirusak pacare dhewe iku lho dadi pacarmu gak dadi bojomu. Mangkakno ana arek lanang bujuki, ayo ta, janji-janji demi Allah aku akan menjadi suamimu yang akan menjemputmu. Iku omong-omong palsu, soale ono maksute. Lek wis mari oleh sing diomongno ditinggal dhewe. Ya. Ya mbak nggih, mangkane aja gampang dibujuki arek lanang. Itulah kepingin arek wedok apik ya kaya ngono golek sing selawatan. Lah gak arek saiki aja sampe nakal-nakal ya mbak ya. Kudungan-kudungan pesenku, jadilah muslimah yang sempurna, jadilah muslimah yang kafah. Jangan menjadi muslimah sing hobine melumah karun desah lho, Pak.